selalu ada. Kemudian keistiqomahan mereka akan semakin tertancap kuat di atas sunnah dan Islam. Dan Allah pasti akan melaksanakan urusannya ini, sekalipun orang-orang kebanyakan tidak mengetahui. Itu dalil pertama tentang cinta karena Allah dan benci karena Allah, yaitu surah Al-Fath ayat 29. Yang kedua, ayat yang kedua, surah Al-Hasyr ayat 9. Allah menyatakan, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihi yuhibbuna man hajara ilaihi." Dan orang-orang yang menetap di negeri ini, maksudnya Madinah, dan telah menetap dalam iman sebelum mereka, mereka mencintai orang-orang yang hijrah menuju mereka. Orang Madinah mencintai muhajir. Orang Madinah disebut kaum apa? Ansar, yang artinya penolong. Orang yang pindah dari Mekah ke Madinah disebut muhajirin, yang artinya orang-orang yang pindah. Ayat ini menyatakan orang-orang Madinah yang sudah iman mencintai orang-orang muhajirin yang pindah ke negeri mereka. Kata Syekh Salim, ayat ini di dalamnya Allah memuji Ansar dan menjelaskan keutamaan mereka, kedermawanan mereka, dan tidak adanya hasad dalam diri mereka kepada sesama mukmin, dan lebih memprioritaskan orang lain dalam hal keperluan daripada keperluan dirinya sendiri. Mereka lah orang-orang yang tinggal di Madinah dan menetap di atas iman, yang saling mencintai sama mukmin dan membagi harta mereka dengan orang lain yang sama-sama mukmin. Kita memohon kepada Allah agar Allah mengampuni kita, mengampuni generasi salafus saleh sebelum kita yang sudah lebih dahulu dari kita dalam hal ilmu, iman, dan ihsan. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, mencintai wali-walinya, dan membenci musuh-musuhnya. Ini mukaddimah dalam bab ini. Adapun hadis yang menerangkan tentang benci dan cinta karena Allah, ada banyak. Pertama, atau hadis ke-375 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dulu pernah kita bahas dalam kitab Tauhid Fathul Majid. Hanya kalau di sana dibahas aspek tauhidnya, kalau di sini aspek akhlaknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman. Ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Wa ay yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa ay yaqra'a ay yauda fil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yaqra'u ay yuqdha fil nar." Ada tiga perkara. Siapa orang yang memiliki tiga perkara ini dalam dirinya, dia akan memperoleh manisnya iman. Manisnya iman nanti dijelaskan oleh Syekh Salim, artinya al-istilzad bitta'ah wal-rubbah fiha wa isaruha ala syahwatin nafs. Syekh Salim juga menjelaskan begitu, Imam An-Nawawi juga dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan begitu. Manisnya iman itu merasakan kelezatan atau kenikmatan ketika melakukan ketaatan kepada Allah, semangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan lebih mengutamakan ketaatan tersebut daripada syahwatnya, keinginan syahwatnya. Itu manisnya iman. Karena dalam melaksanakan ketaatan dia merasa nikmat dan lezat, makanya betah dalam ibadah. Itu yang dimaksud manisnya iman. Siapa orang yang memiliki tiga sifat di dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Coba kita lihat, apakah kita memiliki enggak tiga perkara ini? Kalau memiliki, coba rasakan. Sudah enggak merasakan manisnya? Kalau belum, poin mana di antara ketiga ini yang belum kita miliki, kita upayakan untuk kita miliki, sehingga kita bisa merasakan manisnya iman. Pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ini yang pertama. lebih mencintai Allah dan Rasulnya, melebihi kecintaan kita kepada anak, kepada keluarga, kepada istri, kepada harta, kepada jabatan, kepada dunia dan isi. Kalau umpamanya sudah begitu, sudah satu poin kita miliki syarat untuk memperoleh nikmat iman atau manisnya iman. Kalau belum, kita masih cinta harta. Saya masih cinta keluarga lebih besar daripada cinta kepada Allah dan Rasul. Berarti kita tidak boleh dulu berharap akan memperoleh halawatul iman. Pantas kalau begitu, sholat kita tidak terasa nikmat. Saum kita tidak terasa nikmat. Bacaan Quran kita, ngaji kita, ibadah kita belum terasa nikmat. Karena apa? Tiga yang dijelaskan ini belum dimiliki, baik seluruhnya atau sebagiannya. Kedua, mencintai orang lain dan dia tidak mencintai orang tersebut kecuali karena Allah. Bukan cinta karena hartanya, karena jabatannya, karena dunianya, bukan. Tapi karena Allah. Dia mukmin, saya mukmin, walaupun miskin, walaupun umpamanya tidak berpangkat, tapi karena mukmin, multazim, cinta.